Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kalau tadi pertanyaan bagus dari Rahmat, kira-kira surat Tahiyatul Masjid dulu atau tidak, ya. Surat Tahiyatul Masjid ya sunnah, majelis ilmu menuntut ilmu juga sunnah. Tapi itu dikembalikan kepada keadaan kajian tersebut, ya. Kalau di suatu kajian kita datang telat, kemudian misalnya kemudian kalau kita sholat qabliyah sunnah itu akan dilihat orang-orang, menimbulkan apa ya, pengalihan perhatian, maka jangan, ya, karena madorotnya lebih besar bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kajian ramai, enggak ada yang perhatiin antum, ya antum sholat sunnah. Adapun kalau di kajian ini antum mau sholat sunnah tahiyatul masjid fadhol. Ketika kajian sudah berlangsung, kalau biasanya kan miftah seperti itu biasanya, enggak masalah. Ya sebaiknya sih memang di tempat ini supaya enggak mengalihkan perhatian lainnya. Ya. Tapi karena ini waktunya juga mepet sekali, ya anda langsung ingin membuka kajian gitu. Ya, karena kita aslinya jam 5:30, ya. Oke, kita mulai kajian atau kita lanjutkan kajian kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pada hari ini, ya, karena ana hari ini khutbah lumayan jauh dan nanti maghrib kajiannya juga di Cengkareng jauh, jadi ana hanya mencukupkan satu kitab saja untuk pagi ini insyaallah, Ad-Dawa. Ya, jadi Bidayatul Mujtahid kita lanjut nanti pada hari Rabu insyaallah taala sama Kifayatul Akhyar. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadnu asy-syamsu يوم القيامة على قدر ميل. Itu bisa dikasih siapa itu? Terjemah ya, enggak apa-apa. Tapi halaman berapa ya? Terjemah halaman 68. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Umamah 68. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadnu asy-syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil. Ya. Pada hari kiamat matahari mendekat hingga jaraknya menjadi 1 mil. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari mil ini. Apakah ia mil yang kita kenal 1 mil di dunia atau mil ukuran di akhirat nanti? Wallahu a'lam. Dan wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza, dan ditambahkan panasnya, sudah didekatkan ditambahkan pula panasnya. Taghli minhar ru'usu kama taghlil qudur. Kepala-kepala itu akan mendidih seperti mendidihnya panci-panci. Nah, ini juga menunjukkan ikhwah ketika di hari kiamat manusia itu secara jasmani jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka di dunia. Cuman kekuatan yang Allah berikan itu supaya imma bisa merasakan dahsyatnya azab. Karena kalau manusia dengan kekuatan duniawi ini enggak bakal bisa. Kita matahari saja gitu. Misalnya ada lapisan yang luput yang hilang dari langit dan sinar langsung ke kita, kita bisa hancur. Ya, meleleh atau mendekat itu matahari bisa hancur kita. Ini dunia. Tapi di akhirat nanti jasad-jasad manusia itu dikuatkan lebih jauh. Tapi dikuatkannya enggak mesti berupa fadilah, keutamaan, melainkan justru supaya semakin bisa kena azabnya tanpa harus hancur langsung. Tetapi ini pun udah hancur sebenarnya, tapi masih hidup karena di akhirat nanti tidak ada kematian. Ya, walaupun yang kena azab tetap aja nanti akan dikembalikan lagi. Taghli minhar ru'usu kama taghlil qudur. Kepala-kepala mendidih seperti panci yang mendidih. Sekarang kalau kepala mendidih seperti panci gitu dan ada gelembung-gelembung yang mendidih dalamnya gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ya'raquna fiha 'ala qadri khotayahum. Orang-orang mengeluarkan keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa ini maksud apakah mesti kekufuran? Enggak, maksiat pada umumnya. Khotayahum ini am, umum. Tetapi khotayahum di sini adalah khotayahum yang belum Allah ampuni atau tidak akan Allah ampuni. Baik yang belum Allah ampuni atau tidak akan Allah ampuni. Sehingga dengan kenyataan ini, apakah mungkin orang yang beriman mendapatkan azab seperti ini di hari kiamat? Ya, mungkin. Ini berlaku umum untuk manusia. Bisa saja orang mukmin, muslim, dia berkeringat sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dia muslim tapi banyak dosanya. Dan kemudian, apakah dosa tersebut adalah dosa yang sudah ditaubatkan? Belum ditaubatkan. Kalau dia sudah bertaubat di dunia dan Allah ampuni, maka insya Allah tidak mendapatkan ini. Ya, begitu. Jadi orang-orang yang sudah kadung mati dalam keadaan kufur atau kadung mati dalam keadaan sudah bermaksiat dengan sekian maksiat dan belum ditaubatkan atau tidak Allah ampuni dengan sebab amalan soleh. Karena bisa saja seseorang taubat belum sempat, tapi dia punya amalan soleh yang Allah Ta'ala kemudian dengan amalan soleh itu sudah Allah maafkan. Misalnya, bisa jadi ya, terserah Allah ya. Nah, minhum man yablughu ila ka'bayhi. Di antara mereka ada yang sampai mata kaki. Ka'b itu mata kaki. Ka'b itu adalah sesuatu yang menonjol ya. Ka'b ya. Kita sudah pernah membahas itu di Bidayatul Mujtahid kalau enggak salah, tentang ka'b dalam masalah wudu, tahdid mahal ghusl ar-rijlain waktu itu pernah. Ya. Sampai ke mata kaki. Wa minhum man yablughu ila saqaihi. Di antara mereka ada yang sampai betisnya, saq, betis. Ini masih jauh lebih ringan. Tapi ini pun sudah berisih sebenarnya karena keringat dia itu loh. Berarti kan udah enggak enak rasanya. Keringatnya dia sampai segitu. Di dunia enggak ada orang berkeringat sampai segitu. Ya, siapa di antara pemain bola lari seharian keringatnya sampai mata kaki, gak bakal ada. Berarti ketika di hari kiamat itu sangat ekstrim keadaannya. Cuman Allah membuat manusia itu kuat menahan itu semua walaupun sudah tersiksa. Itulah na'udzubillah min dzalik. Berarti panas sekali, keringatnya banyak banget. terbayang kemudian di benak kita bahwa kalau misalnya orang-orang berkeringat sampai mata kaki sampai betis, lah sementara semua orang kan ngumpul, ntar gimana dong? Kita keringat misalnya sampai mata kaki, tapi tetangga kita na'udzubillah sampai, bahkan sampai tadi sampai al-arok, yaitu telinga, itu gimana? Lah kok bisa beda gini gitu kan? Nah itu sesuatu yang tidak perlu lagi kita bincangkan ya, karena keadaan di sana itu gak bisa dikiaskan dengan keadaan dunia lah. Kalau antum mau cepat-cepat mati aja, ntar ngeliat ya. Ya sama aja, belum juga ya, ya. Kalau antum penasaran ya mati aja dulu, ntar juga kelihatan ya. Jadi kadang-kadang kita mencari suatu pembahasan yang sebenarnya itu gak menghasilkan apapun gitu loh. Nanti gimana dong kalau misalnya dia tinggi keringatnya, terus napasnya megap-megap, nanti gimana? Berenang dong dia gitu. Gak usah dipikirin mau berenang mau gak, ente beramal soleh aja gitu, taubat aja sekarang ya. Kemudian kata Nabi SAW, وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى وَسَطِهِ, ada pula yang sampai separuh tubuhnya, itu perut. Ya, yang terakhir, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ, dan ada yang sampai ke aroknya, yaitu cuping telinganya, atau sampai ke mulut keringatnya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya apa ikhwan? Sebabnya dosa. Dan tidak mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjadi salah satu dari tujuh yang Allah berikan naungan. Dan ada juga hadis lain selain hadis tersebut. Di antaranya Imamun Adil. Yang paling pertama Imamun Adil kan. Dan imam ini dikatakan oleh ulama umum, baik imam dari segi pemerintahan maupun imam dari segi kekeluargaan. Nah kita ini kan imam dan alwi calon imam gitu kan. Makmumnya belum dapat, makmumahnya belum dapat. Jangan makmum ya, nanti kalau dapatnya makmum repot. Nah kita ada imam, istri, anak, ada berapa gitu, harus adil. Dan itu kadang-kadang sulit loh, karena kadang kita lebih condong ke anak yang ini dibandingkan ke yang lainnya. Nah ada aja ujiannya ya. Pak Abu Rahmat sebagai orang sesepuh ya sudah merasakan itu ya. Iya. Nah itu adil. Kalau memang dia adil dalam konteks kekeluargaan, insya Allah masuk ke dalam kategori sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Terus apalagi diantara, okay lah, mungkin kita belum bisa tuh yang itu ya. Mungkin anak-anaknya cuma satu atau cuma dua, dan insya Allah gak banyak tantangan, atau mungkin ada tantangan. Ada lagi yang ana selalu terkesima dengan ini. Ada beberapa ya diantara seorang yang berada di kesendirian. Fafadhat 'ainah, kemudian matanya berair, nangis ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang luar biasa ini. Ya semuanya luar biasa dari tujuh itu. Tapi ini ya kadang yang membuat anda berpikir ya, kita ini terakhir menangis kayaknya udah lama. Terakhir menangis karena Allah kayaknya udah lama. Dan juga anda memahaminya ikhwan, berkhulwat dengan Allah maksudnya, yaitu berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak mesti harus di tempat yang sepi tanpa orang sama sekali. Ada kalanya seseorang mengingat Allah Ta'ala di tempat yang juga ramai akan manusia, tetapi dia sudah tidak menganggap banyaknya ada manusia tersebut, melainkan dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kalanya antum naik motor di tengah kemacetan dan antum sambil melantunkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dan kemudian antum menangis dengan bacaan tersebut. Ada gak kira-kira manusia yang tahu? Gak ada, apalagi antum pakai masker, pakai helm full face lagi. Gak ada yang tahu kalau antum lagi menangis karena Allah. Apakah ini masuk ke hadis tersebut? Insya Allah masuk, karena illatnya dapat, yaitu berduaan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. tanpa diketahui oleh orang-orang, ya enggak? Orang tahu enggak kalau antum lagi nangis di atas motor? Kecuali kalau nangis antum lebay, gitu. Orang bingung ini naik motor nangis serem banget. Atau gemeter naik motornya gitu loh. Ya, insyaallah enggak, ya. Tapi seseorang ketika dia rata-rata hamba Allah Ta'ala yang justru cengeng di hadapan Allah, itu tidak mau menzahirkan air matanya di dalam manusia. Paham gak maksudnya? Dan juga sebaliknya, na'udzubillah kalau sebaliknya, barang siapa yang memurahkan air matanya di hadapan manusia, khawatirnya dia kesulitan untuk mengeluarkannya di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Sebagaimana kalau masalah minta-minta, siapa yang biasa minta sama Allah, dia akan zuhur terhadap apa yang di tangan manusia. Ya enggak? Nah, siapa yang sering terkesan suka minta sama manusia, maka ini ada indikasi nih kalau dia itu jarang bertawakal sama Allah. Ya, jadi makanya mahalkan air mata antum di hadapan manusia, tapi murahkan air mata antum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau antum bisa, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah di akhir-akhir Allah mudahkan urusan kita. Diberi naungan, yang mana ketika itu semua orang butuh naungan, semua orang butuh naungan. Dan juga ada wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nah, di antaranya tuh ada seseorang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya apa? Dia itu hidupnya nunggu waktu sholat. Apapun kerjaannya, apapun aktivitasnya, apapun kesulitan hidupnya, dia tuh selalu kangen pengen sholat. Nih abis sholat zuhur nanti kapan ya asar ya pengen sholat. Dan seterusnya itu. Seharian seperti itu. Kangen dengan sholat fardu, kangen dengan sholat, kangen dengan baca Al-Quran dalam sholat. Bergantung pada masjid. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau kita sangat senang ke masjid, itu menunjukkan mudah-mudahan indikasi mudah-mudahan kelak kita diberi naungan dari oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan naungan darinya. Ya begitu. Nah, qalbuhum mu'allaqun bil masajid ini enggak mesti masalah salat aja. Kajian, nuntut ilmu. Bahkan untuk antum pengin aja ke masjid ke rumah Allah Taala menunjukkan antum itu ada keinginan untuk Allah Subhanahu wa Taala. Apalagi kalau tempat yang antum tinggal dekat masjid seperti ana, alhamdulillah datang ke masjid walaupun sendirian, bukan di waktu sholat fardu, tapi antum senang aja di masjid, kemudian antum baca kitab sendiri di masjid, itu lebih afdol, bagus. Nah, itu termasuk memakmurkan masjid. Dan ini ana niatkan sebenarnya kajian di sini dalam rangka memakmurkan masjid, meskipun qadarullah warga-warga pun sebenarnya enggak mau ngaji, enggak mau apa, tapi ana pengen ada pengajian di sini gitu loh. Ya bukan warga sini kemudian, melainkan antum-antum sekalian. Tapi ini termasuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Taala. Dan semoga ini pahalanya juga besar. Ya, pahalanya juga besar karena meramaikan rumah Allah dengan kalam Allah dan kalam Rasul. Ini mulia sekali. Ya, taib. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa fihi 'an Ibnu Abbas 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi kita alaihi wasallam, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqmal qaran?" Atau qarn. Bagaimana saya bisa hidup tenang nikmat an'am, penak-penaan, sementara sahibul qarn, pemilik sangkakala, qadil taqamal qarn, telah siap meniup sangkakala di mulutnya. Iltaqoma. Tahu enggak iltaqoma apa? Antum tahu luqmah enggak? Walaupun luqmah yang antum berikan ke istri antum terhitung sebagai sedekah. Luqmah itu apa? Suapan. Artinya malaikat ini dia iltaqamal qarn, yaitu di mulutnya malaikat ini sudah ada sangkakala. Sekarang iya, qadil taqamal qarn, sahibul qarn, qadil taqamal qarn. Peniup sangkakala itu sudah apa namanya? Apa bahasanya ya? Hah? menggigit ya, tapi kan kita nggak tahu ada giginya apa enggak, kita nggak tahu malaikat apa memulutkan kangkakalanya, sangkakalanya. Kayaknya jelek banget di bahasanya memulutkan sangkakalanya. Meniup siapa ya telah siap meniup sangkakalanya, udah paling enak lah. Ya kemudian wahana jabhatahu yastami'u mata yu'maru fayanfukh. Dahinya menunduk, ia mendengarkan secara seksama kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Apa maksudnya, ikhwan? Kaifa an'um? Kaifa an'am? Bagaimana saya bisa nyantai? Nyantai ya. Santai maksudnya santai ini, bagaimana saya bisa hidup itu enggak mikirin masa depan? Sementara pemilik apa niup sangkakala itu siap-siap niup. Ada masya Allah ini kalimat. Tapi apa kita pahami ikhwan? Apakah ini berarti kita enggak boleh nyantai? Ya boleh lah. Selama itu bukan kelalaian yang menuju dosa gitu loh. Ya boleh. Iya rehat. Nabi SAW pernah kita pernah masa berapa sahabatnya santai. Tapi santainya Nabi ada faedahnya. Santai Nabi. Loh, kalau santainya kita, nah itu dia. Itu dia. Santainya kita gimana? Nah itu dia. Beda. Nah kemudian iltaqomal qorn ya. Berarti ini malaikat ini bertugas, dan bertugasnya dia itu sepanjang zaman gitu loh. Sampai sekarang masya Allah. Iya. Itulah mengapa malaikat itu enggak bakal bermaksiat gitu loh. Tapi apakah malaikat terbebani, maksudnya terbebani kemudian merasa kok gelisah, kok lama banget? Enggak bakal gitu. Karena malaikat enggak diberi syahwat. Enggak diberi hawa nafsu mereka. Makanya enggak ada pikiran untuk membelot. Enggak. Beda sama jin atau manusia. Nah, kemudian juga ada faedahnya. Faedahnya begini, Anda konstruksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati hari kiamat enggak? Selagi beliau hidup. Enggak. Karena hari kiamat itu terjadi setelah cangkakala ditiup, semua orang di muka bumi ini kan kafir. Enggak ada la ilaha illallah, ya. Tapi Nabi SAW ketidaktenangan beliau dan kecemasan beliau itu dikaitkan dengan sesuatu yang beliau sendiri gak bakal dapat gitu loh, paham gak? Ini pelajaran buat kita ya kawan. Kalau Anda tanya ke Antum, Antum kira-kira nanti matinya pas kiamat apa enggak? Antum berharap kan, enggak insya Allah, alhamdulillah. Anda gak mau mati pas hari kiamat, berarti kan jadi orang jelek ketika itu. Dan secara logika biasa kita kan kiamat masih lama, enggak ada tanda-tanda dekat kiamat kan, belum beberapa tanda-tanda belum kelihatan. Ya'juj Ma'juj sudah keluar belum? Dajjal belum? Dajjal belum. Hah? Ya, Sule Andre udah ada sekarang tapinya. Tapi Dajjal belum. Uus juga udah ada. Iya. Sayy Baba udah ada. Sama ucok-ucoknya juga udah ada. Ya, kenapa nyebut orang-orang itu gitu kan? Maksudnya mereka memang bukan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kubur bukan. Walaupun ya tersebarnya kejahilan merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, kita anggaplah dan semoga tidak mati dalam keadaan hari kiamat. Tapi kalau antum mencontoh Nabi SAW, walaupun tidak akan mati-matikan pada hari kiamat, maksudnya matinya mati normal kayak orang biasa, tetap pikirkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Tanpa harus membuat filmnya gitu kan. Pikirin kiamat sudah dekat. Nabi SAW tuh, bagaimana saya bisa hidup senang? Bagaimana saya an'am, yaitu an'am ya hidup itu kayak gak mikirin apa-apa. Berleha-leha, gak mikirin apa-apa. An'am itu bukan nyantai banget sih, nyantai itu ya taroyet ya, royet gitu. Tapi kalau an'am itu hidup apa-apa dinikmati banget kan. Dinikmati tanpa mikir gitu loh. Tanpa mikir semua ada hisapnya gitu loh. Nah, berarti ini Nabi SAW bukan sebatas fokus di hari kiamatnya, di peniupan sangkakala aja, tapi apa di balik itu gitu loh, dari hisab. Gitu maksudnya. Apa di balik itu dari hisab. Insya Allah kita mudah-mudahan gak mati dalam keadaan hari kiamat. Tetapi di balik hari kiamat itu ada ba'ath, hisab, jaza. Itu dia. Bagaimana ana bisa hidup nyaman, gak mikirin masa depan, sementara hutang ada 5 juta misalnya, dan kemudian dihamparkan di kajian hadis tentang masalah hutang. Kira-kira gimana ikhwan? Tenang gak hati? Kalau antum punya iman, gak tenang antum. Gak tenang. Ya, kalau punya iman ya, gak tenang. Di situ maksudnya ketidaktenangan Nabi SAW dikhawatirkan nanti di hari kiamat bagaimana. Padahal Nabi SAW saksi bagi kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian faqala ashabu kaifa naqul? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah? Maka beliau kemudian menjawab, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Maka katakanlah, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah. Kalimat yang ringan di lisan, tetapi ini artinya masya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa 'alallahi tawakkal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Orang kalau sudah membaca ini, kira-kira dia paham enggak? Cukuplah Allah bagi kami. Tapi tetap aja kemudian ngeluh kepada manusia. Ayo. Bilang hasbunallah. Ya, dengan nada-nada dan seterusnya. Habis itu ngeluh. Ya, ngeluh ke orang. Sama, ini enggak sesuai dengan kalimatnya. Ya. Wa ni'mal wakil, dan Dia sebaik-baik penolong. Alallahi tawakkalna. Kami bertawakal kepada Allah. Kalau kita melihat hadis-hadis berkaitan dengan hari kiamat dan kengeriannya, siapa yang nolong kita kemudian? Allah. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah yang hulu kepada Nabi SAW, mereka, oh kalau hari kiamat kayak gitu, saya mau nyari Rasulullah. Rasulullah yang dicari. Rasulullah makhluk. Rasulullah tidak akan mampu melindungi manusia ketika itu. Dan itu Rasulullah SAW nobatkan. Wahai Fatimah, la amliku laki minallahi syai'a. Saya enggak bisa melindungi kamu nanti. Semua orang disebut tuh Bani Fulan, Bani Fulan. Di hari kiamat aku tidak bisa melindungi kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, namun sebagian ahlul bid'ah sampai zaman sekarang terbiasa tawasul di dunia, tawasul minta berkat, minta ini sama mayit-mayit, sama orang-orang soleh. Akhirnya mereka bilang, apa nanti kalau di hari kiamat saya mintanya sama Rasulullah. Saya berlindung kepada Rasulullah untuk kengerian hari kiamat. Masya Allah. Lihat kesyirikan. Rasulullah SAW tidak bisa melindungi manusia di hari kiamat. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Apa Malik Yaumiddin? Rajanya hari pembalasan. Kata Allah taala, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahar." Milik siapakah hari ini sekarang hari kiamat? Milik Al-Wahid Al-Qahar, Allah taala. Kita enggak bermaksud melecehkan Rasulullah, bukan. Rasulullah SAW memiliki peran penting untuk umatnya, betul. Beliau mendahului kita di hautnya, di telaganya beliau, betul. Dan kita insya Allah mudah-mudahan Allah perkenalkan kemudian minum dan menikmati hautnya beliau, telaganya beliau insya Allah ta'ala. Betul. Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma untuk seluruh manusia untuk memulai hisab, perhitungan amal, betul. Syafaat uzma, betul. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga memberi syafaat pada sebagian dari umatnya, betul. Tetapi Rasulullah tidak memberikan syafaat secara independen begitu saja, melainkan ketika sudah Allah izinkan atau mandatkan untuk memberi syafaat, dan itu pun Allah juga mempersyaratkan ridho-Nya untuk orang yang diberi syafaat. Jadi tetap semua perkara wa ilaihi turja'ul umur. Perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kita niat akhirat kengeriannya, langsung antum kemudian ingat Allah Ta'ala dan bertawakal sama Allah. Dari sekarang, latih itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dilatih oleh para kiai-kiai kemudian dilatih supaya bertawakalnya sama siapa? Rasulullah atau kiai fulan atau habib fulan. Lam nikulaka minallahi syai'a. Enggak bisa. Mereka enggak bisa secara zat independen itu membantu orang gitu aja. Kecuali kalau Allah izinkan. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu. Gimana di surat An-Naba? Yauma yaqumu ar-ruh. Hah? Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu. Harus dari awal dong, amma yatasalun nanti ya. Panjang lagi. Innal muttaqina fazai. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Enggak bisa mereka ngomong kecuali yang Allah izinkan. Silakan ngomong. Di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydina wa tashhadu arjuluhum. Lihat, ditutup mulutnya, dikhotamkan, disegel, enggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan, kaki bersaksi, kulit bersaksi. Di surat Fussilat juga disebutkan. Ya. Manusia digituin, enggak bisa ngapa-ngapain dia. Kemudian tawakalnya kepada selain Allah, padahal Allah lah yang membuat seperti itu. Jadi, aduh, kasihan orang-orang yang diajarkan untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka tuh, kasihan, miskin. Ya, dan ahlul bid'ah ini mereka yang mengajarkan hal-hal seperti itu akan bertanggung jawab di hari akhir, akan ajar mereka untuk berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi bersyukur banget ini kita diajarkan. Dan ini ada juga ngajar seperti ada wadawa, walaupun kitab ini tidak dipelajari di sekolah dulu. Tetapi di blending dan matching dengan apa yang kami pelajari di sekolah dulu dari masalah-masalah tauhid. Jadi ini sebagai bentuk atau keinginan anak untuk berbakti kepada guru-guru anak juga dengan mengajarkan ini. Teringat beberapa faedah dari ustadz-ustadz kita. Dan ana sangat bersyukur karena para asatidzah di pesantren ana mengajarkan ana untuk menjalankan kita para santri untuk bertauhid dan bertawakal kepada Allah. Sekarang antum udah pernah enggak di pesantren tradisional yang antum dibekali jimat, dibekali ini itu pusaka dan seterusnya? Itu kan kasihan. Kalau antum kayak gitu kasihan antum. Gede tua itu bukannya terbiasa tawakal sama Allah, dikit-dikit pusakanya kemudian dioles, atau mau safar harus bawa jimatnya. Ini kan sama dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka kalau safar, orang jahiliyah dulu, bawa mereka jimatnya atau Tuhannya dibawa, ditaruh di kantong mereka untuk pengaman. Sama. Lihat tuh, malah disuruh kembali ke zaman jahiliyah. Tapi alhamdulillah ustaz-ustaz kita enggak mengajarkan itu. Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwah sekalian. Wa fil musnad aidan 'an Ibnu Umar yarfa'u man ta'azzama fi nafsihi. Barang siapa yang ta'azzama fi nafsihi. Ta'azzam fi nafsihi itu apa artinya? Menganggap dia itu agung, besar, berjasa banyak, hebat, lebih dari yang lainnya, skillful, punya skill banyak dan antum tidak. Ta'azzum. Ta'azzum fin nafs, yaitu merasa ada azamah dalam diri saya. Bedakan ta'azzum dengan ta'azzuz. Maksudnya bedakan antum, bedakan ta'azzum yang memang madhmum, jelek, dengan al-i'tizaz. Al-i'tizaz itu adalah memperkasakan diri tapi versi mamduh yang terpuji. Antum bekerja itu i'tizaz. Enggak? Antum bekerja karena Anda enggak mau minta-minta. Ini bukan ta'azzum namanya, paham enggak? Antum jualan donat, produksi donat satu hari 100 pieces misalnya. Biasa gitu kan? Enggak sampai. Insyaallah nanti satu hari 1000 pieces ya. Ya, insyaallah. Iya. Tentu ya kajian ini harus dapat persenannya. Iya. Dan ketika antum biasanya nganterin enggak ke orang-orang? Nah, antum nganterin naik motor kan? Baik. Ketika antum nganterin itu naik motor ke tetangga, ke teman yang order ke Bekasi bagian mana gitu kan? Sampai keluar provinsi ke Jakarta, Cilangkap. Nah itu antum merasa enggak ada i'tizaz. Apa itu i'tizaz ya? Merasa antum senang dan bangga dengan pekerjaan ini. Menikmati dan I am a man gitu loh. A man bukan a man lagu Sunda. Itu a man itu. A man. Laki-laki, saya adalah pria gitu loh. Saya bekerja, saya cari nafkah, saya punya tanggungan. Itu kan? Bekerja, dagang maupun pegawai, karyawan, apapun itu. Antum berangkat kerja, memiliki i'tizaz. Itu bukan ta'azzum fi nafs, itu maknanya beda. Jadi kesenangan dan kebanggaan antum dengan bekerja itu bisa ibadah. Selama bukan kesombongan. Selama bukan kesombongan. Ya. Begitu ya Rahmat ya? Iya. Antum senang dekat dengan para asatidzah, kemudian memberikan mereka servis, pelayanan, dan dekat dengan mereka, banyak antum ambil faedah dan antum kemudian bersyukur kepada Allah. Dan ketika antum jalan ke dewan, ke Fatwa TV, kemudian pas lagi naik motor antum senang banget, ah masya Allah, ini pekerjaan Allah tuh nikmat banget pekerjaan Allah. I'tizaz, merasa perkasa dengan pekerjaan ini, itu bagus, nggak masalah. Tapi kalau misalnya antum kemudian melecehkan teman-teman, ya misalnya, ah Abu Rahmat kerjaan cuman ngedinginin orang, dirinya panas, gitu kan? Tukang AC ini, misalnya, kayak ana dong, dekat sama Ustad, adem, karena emang banyak AC-nya Ustadnya, gitu. Misalnya, maka ini bukan i'tizaz, ini ta'azzum fi nafs atau takabur, beda. Man ta'azzama fi nafsihi, ada sisi ta'azzum dalam dirinya, atau ikhtala fi misyatihi, atau ikhtial khuyala, tahu enggak khuyala? Congkak, sombong. Fi misyatihi, di gaya jalannya. Dan ini jangan pahami cuman gaya jalan ya kawan. Karena kalau kita pahami gaya jalan melalui gerakan ya, jangan cuma gerakan orang pahaminya, tapi di perjalanan, di gaya jalannya dia, baik gerakan, baik pakaian atau lainnya. Enggak. Ikhtala fi misyati. Kalau gaya gerakan songong, songkok, nah ini masuk jelas ya, ikhtial fil misyah, cara jalannya sombong. Kayak gimana cara jalannya? Cara jalan semua gimana? Di datanya di atas. Gitu kan? Termasuk ikhtial fi misyati, pakaian kendaraan. Ikhtial fi misyah. Ya kalau gaya ada punya teman dulu kak kelas, tapi dia enggak sombong. Cuman kok jalan tuh songong nih orang nih, secara zat gitu loh. Tapi dia enggak maksud dia Arab, keker Arab Indo gitu kan. Dari Lombok. Ana enggak mau nyebutin namanya. Ya. Tahu enggak jalannya? Gini jalannya. Jadi ini tuh kayak kincir angin enggak apa? Kayak kincir angin apa namanya? Emang bentuknya kayak gitu gitu loh. Dia gede badannya, keker, bukan gede gendut. Keker, bagus gitu. Nyantai gitu orang, tapi nggak sombong orangnya. Nah ini insya Allah nggak masuk lah kayak gini. Ini emang udah strukturnya kayak gitu, nasibnya kayak gitu dia. Iya, kalau orang enggak kenal itu sowong banget mentang-mentang badan gede gitu. Nah, ada itu ikhtiyal fimis ya, gayanya. Ya, atau dari segi pakaian. Pakaian ini baik bentuk pakaiannya, kualitas pakaiannya, merek pakaiannya, atau perubahan di pakaiannya. Kayak misalnya kalau kerah diginiin kan, itu kan kadang ada maksud sombong gitu ya, dibubah gini ya, diginiin kerah, diginiin terus ada taring nih. Itu kayak apa coba? Itu bukan sombong, itu setan itu. Nah, atau sengaja dia punya tato, kan biasa orang punya tato pasti dia pamerin tatonya. Tatonya emang di sini sih, tapi sengaja dilintingin di sini supaya sedikit kelihatan tatonya. Ini sombong sebenarnya, sombong. Bahkan ini lebih munkar lagi karena sombong dengan kemaksiatan. Iya kan? Sombong dengan laknat gitu loh. Ada tatonya di sini. Taunya tatonya jangkrik. Termasuk sombong itu. Atau juga sombong ikhtiyal filmisya dengan bodinya. Ya kan biasanya kalau bodybuilder badannya gede, makanya paling tawadunya bodybuilder tuh reksi. Iya, tawadu banget itu, masya Allah. Karena udah ngaji. Biasanya bodybuilder jalan kemana-mana, biasanya pakai lengan pendek, biasa kan gitu. Atau pakai tank top doang, biar kelihatan lekuk-lekuknya. Dia nggak tahu kalau ternyata itu semua ada hisapnya gitu loh. Seandainya dia tahu semua itu ada hisapnya, dia akan tutupin itu. Iya, kan itu nikmat ya kan? Nikmat. Tsumma tus'aluna yawmaidzin 'anin na'im. Pasti akan ditanya. Ya. Kemudian juga dari segi merek. Ya, Anda memang penjual sarung BAS, tapi Anda akui bahwasanya ini kalau orang menggunakan untuk khuyala saja, maka termasuk dosa. Jangan beli. Nah, gitu. Ya, tapi kan kita pedagang enggak bakal ngomong gitu sama pembelinya. Antum beli sarung BAS dari Anda buat apa? Buat gegayan, enggak boleh. Enggak ada pedagang kayak gitu kali, enggak ada pedagang kayak gitu. Enggak untung kok kayak gitu Anda. Itu urusan dia, urusan hati dia itu, misalnya, ya. Iya. Atau dari segi bagusnya kualitasnya pakaian dan seterusnya, brandnya dan seterusnya. Kalau maksudnya di situ ada ikhtiyal, itu lihat dong, gua dong lebih kaya dari lo, lihat dong gua dong. Maksudnya itu semata, maka ini ikhtiyal. Ta'adzum fi nafs juga masuk. Ya. Nah. Tapi kalau maksudnya adalah untuk beribadah, misalnya kalau dia mengenakan sarung atau pakaian yang terbaik, baik dari segi merek maupun kualitas maupun pewarnaan atau apapun itu, terbaik. Dan dia maksudkan di situ mengamalkan hadis Nabi atau ayat Allah Ta'ala, mentazyin diri kita atau pakaian kita ketika ke rumah Allah, maka itu fadl bagus. Tapi kalau benar kayak gitu tujuannya, kalau tujuannya cuma buat pamer doang, jangan. Atau dalam rangka dakwah misalnya, dakwah, antum memakai batik yang bagus ketika antum dakwah di desa tertentu, orang kira-kira ngeliat ya, mandang. Tapi bukan antum niatkan bukan untuk supaya nih lihat gua nih, bukan gitu doang. Tapi antum dengerin, supaya antum dengerin kalam Anda, dakwah Anda, sehingga menyerap di hati. Karena kalau antum pakai jubah ke desa datang, dan desa itu belum pernah ada orang jubah dan cadaran, antum diliatin betul, tapi antum gak bakal didengar, malah dicurigain, ini apa ini? Hah? Pakai jenggot, ya, bawa tas hitam, ya, terus bawa tas yang ada giniannya gede gitu, panjang. Ya orang bilang, ini sniper nih kayaknya mau nembak orang, padahal raket. Orang mikirnya macam-macam. Ya gitu. Tapi kalau antum maksudkan pakaian tersebut bagus di mata masyarakat, tapi tanpa khuyala, enggak masalah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, rajul, seseorang, na'alnya bagus, pakaiannya bagus, na'ala pena'al, sendal, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, itu sombong enggak ya Rasulullah? Enggak mesti sombong. Selama fi ghairi sarafin wala makhyalah, tidak boros dan tidak makhyalah, tidak dimaksudkan dengannya khuyala, sombong, apa pamer-pameran doang. Nah, itu ya ikhtiyal fil misyah. Jadi ikhtiyal fil misyah itu congkak dalam gaya jalan itu umum, banyak banyak sisi, sampai tato-tato tadi bodybuilder itu masuk itu. Iya. Nah, taib, kemudian apakah masuk ke orang kaya yang dia belagak miskin supaya dipandang tawadu, masuk gak itu? Masuk juga itu. Dia kaya nih, tapi sengaja pakaiannya dilusuhin supaya orang-orang melihat dia zuhud, ini dipuji, udah masya Allah ya dia kaya tapi masya Allah gitu, supaya digituin. Masuk, sebenarnya ada kesombongan di hatinya. Dan ya hati-hati. Begitu ya, Khan. Ya. Maka siapa yang kayak gitu keadaannya? Laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Dia akan bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan Allah murka pada dia. Auzubillahi min dzalik. Di dalam as-sahihain Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya musawirin, para penggambar, akan diazab pada hari kiamat. Para penggambar akan diazab pada hari kiamat. Nah, penggambar ini siapa? Ya, apakah foto jepret gitu termasuk musawir? Secara bahasa musawir ya. Tapi apakah secara syar'i masuk ke dalam kategori musawirin ini? Ini khilaf di antara ulama. Kembali ke masalah apakah foto digital itu termasuk surah muharramah atau itu dikiaskan dengan cermin. Nah, ini para ulama beda pendapat. Ya, kalau ana sih lebih condong yang cermin, mirip dengan cermin. Dia bukan semata-mata yang diukir atau dilukis. Ya. Taib. Musawirin yu'adzabun. Apalagi kalau misalnya sampai bikin patung. Karena ketika di zaman Nabi SAW musawir itu dengan cara lukis, nggak dengan cara jepret gitu kemudian jadi. Nggak. Apalagi di HP, tersimpannya di handphone, nggak diterbitkan. Walaupun bisa dipublish di media sosial. Ya, secara bahasa maknanya surah, gambar. Tapi secara hakikat dan juga tata cara berbeda dengan surah yang berupa lukisan atau ukiran atau semisalnya. Misalnya batik misalnya, ya, batik. Atau apa hukumnya membeli pakaian yang ada gambar makhluk hidupnya? Sebenarnya itu semua sama dengan apa? Membeli barang apapun yang ada gambar makhluk hidupnya. Anak-anak lebih umumin lagi deh. Maka jawabannya adalah rinci. Gak bisa kita katakan haram, gak bisa kita katakan halal. Membeli maupun menjual, gak bisa kita katakan halal atau haram gitu saja. Dirinci. Kalau barang tersebut dijual atau dibeli disebabkan gambar makhluk hidupnya, haram. Tapi kalau misalnya barang tersebut dijual bukan karena faktor makhluk hidup yang digambar tersebut, maka halal. Paham gak ya, Khan? Antum beli Pampers? Antum beli Pampers, Pak, misalnya buat antum gitu. Antum beli Pampers? Pasti ada gambar orang. Paham pasti. Entah gambar orang, entah gambar Mbak. Sabun. Iya. Di kemasannya sih memang. Tapi di Pampers juga kan ada gambar beruang, ada gambar apa gitu kan? Apakah antum sekarang harus nyari Pampers yang gak ada gambarnya? Ampe ujung kulon gak ketemu. Oh, kak, mana anaknya mencret mulu lagi, kan repot. Tiap hari boker mulu dia, kan repot. Antum edit terus tiap hari. Ya, ya repot. Islam enggak serepot itu kok. Nah, pernak-perniknya kan? Nah, kalau memang itu dijual karena gambarnya, misalkan ada Hello Kitty-nya haram. Ya enggak? Kan ada beberapa baju yang memang fokus gambar fokus gitu loh. Nah, Doraemon, Hello Kitty, Kobocan. Tahu Kobocan enggak? Beda generasi. Subatsa misalnya. Ya kan? Biasa kan zahir banget itu. Enggak boleh dijual, enggak boleh, haram itu. Ya terus diapain dong? Ya ini mubazir mereka yang bikin kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang bukan karena ada gambar saya beli itu bukan karena gambar dan dia jual bukan karena gambar ini, bukan. Maka enggak masalah. Bedong misalnya, bedong bayi. Ya kan? Bedong bayi pelai gini kan ada gambar pala beruang, pala beruang, pala apa nah gitulah. Iya, yang belum ada tuh pala ifrit belum ada tuh, ya, bedong. Ya. Oh, ya boleh. Dan itu bukan termasuk gambar yang murtafi, tapi gambar yang muhawan, yang bukan gambar yang diagungkan. Maka insya Allah enggak masalah, walaupun sebaiknya hindari. Ya, tapi kalau pakaian anak yang memang dijual karena gambar tersebut atau dibeli karena gambar tersebut, haram. Gitu, ya. Misalnya anak ada di pesantren waktu itu ya, kawan. Ada wali santri datang. Emaknya, keluarganya lah, sama kakaknya fulan ini. Kakaknya kayaknya begajulan anaknya. Kita kan namanya santri ya. Ketika sholat asar di masjid, santri kan alim semua kelihatannya. Pakai baju koko, sholat pakai baju koko, pakai sarung dan. Nah, kakaknya si teman kita ini, abangnya, waktu anda masih SMP atau SMA, dia mungkin udah kuliah gitu, tapi begajulan, wajahnya boy lagi kayak preman, pakai kaos. Kita itu sholat berjamaah di masjid dulu di pesantren. Ada satu santri pakai kaos aja, itu kelihatan beda sendiri. Gitu loh. Kaos dagadu tuh dulu masih populer, kaos dagadu atau dadung ya. Belakangnya ada tulisan tuh. Itu kalau misalnya kita sholat di belakang dia, murojaah kita baca itu. Iya, banyak tulisan lucu-lucu tulisannya, unik gitu loh. Ya. Nah, tapi dia bukan pakai kaos begitu ya. Tahu enggak kaos apa? Beverly Hills. Ngerti enggak kaos Beverly Hills? Yang tua tahu. Beverly Hills. Yang film-film pantai yang jorok itu loh. Itu perempuan buka aurat barat di belakangnya. Salat di pesantren, di masjid bersama para santri. Itu kira-kira santrinya kayak gimana kira-kira? Bingung. Santri, Anda juga bingung. Anda mau ngeliatin dosa, enggak ngeliatin eman-eman gitu. Maksudnya ini santri kan mereka enggak pernah disuguhin hal seperti itu. Otomatis ketika ada kayak gitu, semua fokus ke situ. Bingung kita nih mau ngapain itu. Kan Beverly Hills pintar-pintar. Kalau enggak salah film-film kayak gitu lah, bukan porno, bukan film-film yang pamer aurat lah gitu ya. Masyaallah, gimana tuh? Itu kan berarti baju tersebut pasti dijual karena Beverly Hills ya kan? Ya jelas itu haram. Dijual maupun dipakai haram. Jadi lalu dijadikan apa biar enggak mubazir? Keset. Kalau dijadikan keset baru gitu kan berarti ada ihanah, ada perendahan, makanya ini enggak masalah. Iya, tapi bukan berarti juga keset boleh pakai Beverly Hills, enggak juga bikin keset. Nanti beli keset yang keset Titanic nanti misalnya, enggak usah, enggak boleh. Begitu. Ya. Jadi beli obat-obatan atau apapun misalnya Paramex. Oh, jangan beli. Kenapa? Kemasannya ada gambar makhluk hidup. Ya repot kalau kayak gitu, anu enggak berobat nanti. Ya enggak? Dekolgen, Paramex, dan seterusnya. Mama itu bungkusnya dibuang. Karena kan bukan kita nyari Panadol bukan karena gambar fulan di situ. Iya kan? Ntar kita apa yang larutan apa? cap kaki tiga misalnya. Ya. Oh, saya enggak mau, saya maunya larutan yang ada foto Deddy Mizwar-nya. Ya enggak ada orang kayak gitu kan? Orang bukan nyari foto Deddy Mizwar. Nyari larutannya, maka ini enggak masalah. Begitu ikhwan, ya. Baju batik misalnya. Ya. Kan batik kan kadang-kadang ada gambar makhluk hidup kan? Bukan kadang, sering banget malah. Ada yang macan, ada yang burung, ada yang ayam, ya. Nah, batik itu kalau orang beli karena ada gambar ayamnya, maka enggak boleh. Dan menjualnya juga enggak boleh. Kenapa gitu? Karena orang membelinya karena ada gambar ini, gitu loh. Ya enggak? Iya. Misal batik polos, enggak ada gambar, enggak ada motif, polos kuning. Bukan batik namanya itu. Bukan batik namanya itu. Itu kan batik. Pak, bisa enggak saya beli batik katun yang polos, Pak? Yang enggak ada motifnya sama sekali. Pedagangnya bingung. Mata belakangnya apa? Idhab faqat ilal bahar, kata pedagangnya. Apa artinya? Pergi aja lu ke laut, kata. Enggak ada. Tapi kalau misalnya batik memang dilukis itu ada gambarnya, itu kan berarti pelukisnya sengaja kan gambar kan? Dan itu gambar, gambar. Ini baru namanya surah. Bukan jepret, bukan print, bukan apa, gambar, batik tulis. Dengan proses gambar gitu loh. Baik dengan proses editing maupun dengan proses lukis. Maka ini haram. Ini masuk membuat gambar makhluk hidup, haram. Ya begitu. Itu ada campur tangan Allah ketika foto Allah. Foto itu murni buatan manusia, tapi foto modern, foto modern, foto yang ya, foto jepret. Kalau itu enggak bisa berargumen dengan kayak gitu. Ntar kalau berargumen dengan kayak gitu, ntar juga bisa diargumentasikan orang yang lukis juga ada campur tangan takdir Allah gitu loh. Jadi ya nanti juga bisa diargumentasikan foto di dalam handphone bisa diedit, maka tetap ada posibilitas nanti bakal jelek, maksudnya bakal menuju ke maksiat gitu loh. Jadi cukup aja ya bahwasanya tidak bisa disamakan antara gambar lukisan dengan tahwil yang memang dari tangan langsung betul-betul dengan yang cuman cekrek gitu. Ya, wallahu a'lam. Nanti di orang-orang yang musawirun akan diberi azab di hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Kalian hidupkan tuh apa yang telah kalian ciptakan, telah kalian buat. Udah berapa menit, Alwi? Hampir sejam. Pada perasaan Anda cuma ngomongin tentang batik doang loh. Kok udah satu jam aja? Iya. Taib, ini karena nanti khutbah lumayan jauh. Jadi Anda cukup satu kitab aja Pak hari ini, satu kitab aja. Bidir Mujahid enggak kita ini dulu. Oh gitu. Iya. Ujian? Oh, antum mau masuk pesantren, Pak? Oh, iya. Mungkin cukup sekian aja, insya Allah Taala bermanfaat. Untuk besok Sabtu kita lihat nanti kabar dari Anda apakah besok Sabtu ada kajian apa enggak. Biasanya kecapean sih, tapi Anda tetap pengen ngaji. Enggak tahu, lihat nanti malam lah insyaallah taala. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Pertanyaan? Dari Johannes Standard. Masyaallah. Ustaz, bagaimana dengan selawat yang lafaznya berupa panggilan kepada Rasulullah seperti ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurul Qalbi dan seterusnya. Apakah redaksi selawat seperti ini diperbolehkan? Pemanggilan kembali ke masalah nida, yaitu panggilan kepada Rasulullah SAW. Ini perasaan Anda pernah bahas di kajian mana ya? Belakangan ini, di kajian di sini pernah dibahas. Kajian apa itu? Belakangan ini kayaknya. Ala kulli hal, kajian apapun itu. Jadi nida menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua hal. Imma yang berdalil, imma membuat sendiri. Kalau yang berdalil, maka itu enggak masalah khalas karena itu nasnya mengikuti nasnya Rasulullah. Ya. Sebagaimana di tahiyat kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maka ini enggak masalah. Tapi kalau misalnya di luar dalil membuat doa mutlak, maka enggak boleh. Perlu dalil lagi dan enggak ada dalilnya, maka enggak boleh. Ya, apalagi kalau dijadikan nyanyian. Kenapa? Karena di sini berarti ada istighatsah kepada Rasulullah SAW, minta pada Rasulullah. Ya kan? Nida ini ada yang nida mujarrad, yaitu cuma manggil doang. Ada nida yang memang doa. Ya. Ya, nida itu doa sebenarnya. Nida itu doa, memanggil. Nah, oke, okay. Nida itu adalah doa, panggilan adalah doa. Menyeru gitu kan ya? Doa kan menyeru. Menyeru itu terbagi menjadi dua. Misalnya kita bilang ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Imma doa menyeru pertama, yang pertama adalah sebatas manggil tok. Dan ini kebodohan. Paham enggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya kan? Ya Habi, ya Nabi, ya Nabi. Gitu. Udah gitu aja. Ntar ujung-ujungnya apa? Dana. Ya dana, ya dana, ya dana. Minta duit. Ya. Ya kan? Ya dana, kan ya dana kan? Ya dana, ya dana, gitu kan? Iya, mungkin lagi krisis moneter. Man. Kemudian itu kok manggil gitu doang? Itu kebahlulan, kebahlulan lagi, kebodohan. Ya. Ada doa yang kedua, yaitu doaul masalah, menyeru dengan maksud meminta. Maka ini bisa menjadi syirik. Ya. Oh enggak syirik, Ustaz. Kita ini minta syafaat, kan Rasulullah nanti berikan syafaat. Mas. Rasulullah udah wafat. Minta syafaatnya entar di hari kiamat. Sekarang mau udah kiamat? Belum. Oh, kita persiapan Ustaz, prepare dari sekarang. Ya Allah, prepare-nya bukan dengan meminta sekarang. Prepare-nya dengan cara antum beramal soleh. Beriman beramal soleh. Karena Rasulullah SAW tidak akan memberi syafaat kecuali pertama Allah izinkan beliau memberi syafaat. Kemudian Allah ridha terhadap orang yang diberi syafaat. Lah kalau antum sekarang isinya syirik, minta sama Rasulullah, minta sama wali fulan, syirik. Karena gaib Rasulullah sekarang. Kalau di hari kiamat hadir, di sini gaib sekarang. Ini udah syirik. Dan Allah tidak meridhai syirik. Gak bakal ridho sama syirik dan pelakunya. Dan nanti kalau antum dah di hari kiamat, antum mau minta sama Rasulullah syafaat pun Allah gak ridho sama antum karena antum telah berbuat syirik. Begitu loh. Jadi sekarang itu bukan waktunya kita meminta syafaat sama Rasulullah SAW. Tapi apa? Ya kita mentabligh salam dan salawat, ya betul. Itu ada syariatnya, tapi minta syafaat enggak? Nanti minta syafaat, ya hari akhir diberi syafaat, insyaAllah. Walaupun sekarang minta sama ya Rasulullah, ya. Atau bertawasul dengan Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, tawasul dengan Al-Mustafa. Tawasul itu masih lebih, bukan lebih ringan ya, tetap berat juga, tapi lebih berat lagi ketika manggil Rasulullah, ya Rasulullah. ya Rasulullah gitu. Terus minta apa gitu, syafaat, minta bahkan dalam qasidah selawat yang dibuat oleh Busiri, Burdah, qasidah Burdah itu benar-benar syirik itu. Nah, jadi ya Rasulullah di sini kalau tidak ada nasnya, tidak ada lafal yang bernaskan pakai nas hadis, enggak boleh. Karena ini di sini dimaksudkan apa? Imma abath, doa panggilan nida nyeru ya Rasul gitu doang, itu kesia-siaan. Atau minta sama Rasulullah sekarang, enggak. Rasulullah pertama udah wafat. Kedua, beliau sekarang gaib bagi kita. Dan meminta kepada yang sudah wafat, di dunia ini sudah wafat dia, dan gaib bagi kita, itu termasuk bagian dari syirik. Wah, ustaz ini di syirik. Ini kan Rasulullah, atau Rasulullah beliau sudah wafat alaihi salatu wasalam. Yang beliau wariskan kepada kita bukan apa-apa melainkan ajaran. Maka ikuti ajaran beliau, insyaallah dapat syafaatnya nanti. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ada dari Yubid Iya Bahuswab. Ustaz, bagaimana hukum menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia nyata seperti makhluk-makhluk fantasi manusia? Haram. Haram. Karena pasti ada, pertama ada tahwil. Tahwil itu perubahan yang dia karyakan sendiri. Ya kan? Gak mungkin dia memotong makhluk yang tidak ada kan? Bukan foto ini, tapi tahwil di apa namanya? Digambar dengan usaha dia, itu haram. Itu pertama. Kedua, khayalan-khayalan tersebut dari syaitan. Syaitan itu senang ketika ada perubahan makhluk. Makanya kita Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan syaitan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adana an'am. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Aku pasti akan memerintahkan mereka untuk kesesatan sehingga mereka kemudian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khayalan tentang makhluk-makhluk yang tidak pernah kelihatan kemudian dikonversikan menjadi lukisan, pasti ada beberapa serpihan yang mirip dengan makhluk hidup yang pernah dia lihat, ya enggak? Berarti di sini ada apa? Pengubahan. Misalnya dia basic ini apa nih? Badak. Tapi ini badak purba. Dibuatlah badak kemudian, ya, dengan culanya sekarang ada 3 set gitu, 3 cula. Iya, tricula namanya. Ya, tricula. Nah, kemudian matanya disipitin. Iya. Matanya disipitin. Ini koko apa badak? Ya kan. Koko badak. Ya. Kemudian belakangnya, buntutnya dibuat seperti cemeti iblis. Ya. Ini khayalan dan pengubahan makhluk. Ini haramnya berlipat ini. Ya, semua ini bisikan syaitan. Walaupun dia menggambar alien misalnya. Dulu ada alien apa antum PKL, alien workshop, ya, ya kan dulu. Terus habis itu dibuat kayak mau gambarnya alien, ya, atau gambar Casper, ya. Casper itu selimut terbang, dibuat kayak setan. Gak boleh. Kucing dibuat Doraemon. Ini gak boleh semua. Iya. Geri coklatos. Oh, antum udah tua kok masih nonton gitu, Pak? SpongeBob, ya. Ya, kalau kuliah seperti itu lebih parah lagi itu, karena dia mengubah-ubah makhluk Allah dan mengkhayalkannya, itu semua bisikan syaitan. Maka haram untuk dilakukan. Adapun kalau bukan makhluk hidup, fadl, terserah antum. pohon tapi nggak pernah ada hakikatnya misalnya. Tapi asal jangan ada filosofi yang khurafat di situ. Di batik itu ada seperti itu, ada pohon kahyangan, ada pohon-pohon tertentu yang digambar itu dianggap memiliki khasiat tersendiri pohon-pohon ini misalnya, yaitu memiliki karomah dan keberkahan tersendiri. Nggak boleh kalau misalnya dengan keyakinan seperti itu. Tapi kalau antum cuma gambar ini, ya misal, nah ini bunga nih. Ini bunga apa? Anda juga nggak tahu ini bunga apa? Bunga apa? Nggak tahu. Ya bunga kreasi manusia kok kayak ini nggak masuk ke dalam yang dilarang. Iya, nggak masalah. Insyaallah nggak masalah di sini. Ya begitu ya untuk Mas Yudit. Yudit pakai TH kan akhiran? Ya itu makhrajnya itu. Iya. Kaitha za amadha Yudit. Ya gitu. Iya. Padahal pemilik namanya aja enggak gitu-gitu amat. Ya, jadi kalau orang manggil ya, Dit. Lihat aja. Ini orang udah bagus nonton kita, udah nanya baik-baik, malah dibully. Masyaallah. Iya. Mudah-mudahan enggak jerak lah ya. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.